الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ini adalah ganjaran yang lain, balasan yang lain. Dalam hal ini balasan di dunia setelah balasan yang sebelumnya, pada sebelumnya yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalikal fawzul azim. Untuk orang-orang yang melakukan tijarah, perdagangan yang menyelamatkan dari azab neraka dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan pengorbanan harta benda dan jiwa raga, dibalas oleh Allah, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalikal fawzul 'adzim. Ini balasan di akhirat. Allah ampuni seluruh dosa-dosa, Allah masukkan dalam surga adn. Dan Allah Subhanahu wa taala beri mereka kenikmatan dengan berbagai kenikmatan dalam jannat adn sebagaimana telah kita lewati tafsir ayat ini. Kebun-kebun dengan buah-buahannya dan mengalir di bawahnya sungai-sungai dan diberi fasilitas tempat tinggal, kamar-kamar, rumah-rumah, istana-istana yang indah, yang bagus, yang baik, yang memuaskan. Kemudian balasan lainnya di dunia, Allah mengatakan wa ukhra, dan balasan lainnya di dunia, tuhibbunaha, kalian menyukainya. Tuhibbunaha, kalian menyukai balasan tersebut, yaitu nasrun minallah. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah dalam mengalahkan musuh-musuh dalam jihad fi sabilillah. Wa fathun qarib. Wa fathun qarib, dan fath, kemenangan. Qarib, yang dekat. Kemenangan yang dekat, menaklukkan musuh. Ada yang menafsirkan kemenangan yang dekat tersebut menaklukkan musuh, yaitu mengalahkan Quraisy, penaklukan kota Makkah dengan Fathu Makkah. Ada yang menafsirkan Fathu Faris Warrum, penaklukan negeri Persia dan Romawi. Ya, Faris, Persia. Di Irak dan Romawi, Rom, di Syam, Suria dan sekitarnya. Wilayah Syam. Yang jelas, baik itu Fathu Makkah maupun Fathu Faris wa Rum, semuanya fathun min Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan ya, penaklukan itu semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terdekat dari kedua, yang terdahulu tentunya Fathu Makkah. Namun penaklukan Faris wa Rum juga telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya, bahwa kekuasaan beliau akan mencapai, menguasai Faris dan Rum, Persia dan Romawi. Ya. Persia yang istananya ya, mereka bermegah-megahan dengan perak, dan Romawi dengan yani abiyab, dan Romawi dengan emas, zahab, yaitu ahmar, merah. Nah, perak putih dan emas kuning. Nah, kuning yakni kemerah-merahan, merah, merah emas. Itu telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan terwujud, diawali dengan di masa khilafah Abu Bakar Siddiq dan lanjut ya, disempurnakan pada masa khilafah Umar ibn Khattab, penaklukan Persia dan Rom, Romawi. Wa basyiril mu'minin, dan basyir, kabarkan berita gembira kepada kaum mu'minin. Kata Ibnu Katsir, ya Muhammad, wa basyiril mu'minina ya Muhammadu bin nasri fid dunya wal jannati fil akhirah. Berilah berita gembira kaum mukminin wahai Muhammad. Khitab pembicaraan tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, berikan, kabarkan berita gembira kepada kaum mukminin. Apa itu? Bin nasri fid dunya, berupa kabar gembira itu adalah pertolongan dan kemenangan di dunia. Ya. Dan surga di akhirat. Surga di akhirat. Naam. Dengan syarat ya, mukminin, yakni orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, dengan akidah yang benar, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan beramal soleh dengan ikhlas dan sesuai sunnah ajaran Rasulullah SAW. Adapun yang menyimpang keimanannya, ya, inhiraf dari siratul mustaqim, menyimpang keluar dari jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Apakah itu akidah dalam hal akidah, atau amalan atau dalam amalan dengan bid'ah-bid'ah, dengan berbagai ragam bid'ah yang ada, maka kehinaan yang menimpa mereka dan menyimpan dari ya siratul mustaqim dengan berbagai macam kemungkaran dan maksiat. maka kehinaan. Faju'ilatil zillatu wassagaru ala man khalafa amri. Kehinaan dan ya, kerendahan dijadikan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Umat ini jika menyelisihi, meskipun umat ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni muslimun, tetapi mereka menyimpang dan menyelisihi perintah Nabi alaihi wasallam keluar dari shiratal mustaqim, mereka akan merasakan ini. Mereka akan merasakan hal itu. Ya. Meskipun jumlah banyak, kuantitas, tetapi kualitas keimanan, akidah dan amalan tidak berbobot, maka tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kemenangan itu bukan ditentukan oleh semata jumlah, kuantitas, tetapi kemenangan itu dari Allah. Nasrun minallah. Nasrun minallah. Bagaimana nasrun minallah akan datang? Dengan tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan istiqamah, konsisten, konsekuen di atas iman, di atas akidah yang lurus dan amal saleh, itu suatu mustaqim. Oleh karena itu pada hadis, salah satu hadis Nabi alaihi wasallam mengabarkan, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallatallahu 'alaykum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Idza tabaya'tum bil 'ina, jika kalian sudah menekuni jual beli, transaksi jual beli dengan sistem inah, riba yang direkayasa. Wa ma aktsaruha hadzal yaum, betapa banyaknya rekayasa riba di zaman ini. Nah, menjamur. Jadi hal yang biasa praktek riba. Terang-terangan ataupun yang direkayasa, sebut inah. Direkayasa, yakni diakal-akali, diperhalus. Nah, supaya tidak begitu kendara. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan pertanian, perkebunan. Akhadtum adnabal baqar, kalian mengambil ekor-ekor sapi, yakni membajak sawah. Rajitum bizzara', kalian puas dengan pertanian. Ya, tidak memperhatikan agama. Wa taraktum al-jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan al-jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dzullan. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian disebabkan penyimpangan agama tadi. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabutnya. Kalian akan dihina, diinjak-injak oleh musuh. Nah, tidak ada wibawa. Tidak disegani, tidak dihargai. Ya. Tidak ada apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalam keistimewaan beliau dengan umatnya. Wa nusirtu birru'di masirata syahr, aku ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah menghadapi musuh, melawan musuh di medan jihad, sejak sejarak posisi dari musuh, sejarak sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan di masa itu dengan unta. Jarak antara Nabi SAW dan kaum mukminin dari musuh masih satu bulan perjalanan, mereka sudah ketakutan, sudah gentar. Nah, apalagi jika sudah bertemu, tidak bisa bertahan. In hazamu, buyar kekuatan mereka. Nah, ya, itu tidak ada rasa takut, rasa gentar dicabut dari hati-hati musuh. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kembali kalian kembali kepada agama kalian. Tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan benar sesuai pemahaman salaful ummah, sahabat radhiyallahu anhum. Aqidatan wa amalan, dalam hal keimanan, aqidah dan amal. Nah, semuanya dan muamalah, semuanya akhlak, muamalah akhlak, muamalah seluruh aspek. Wabashiril mu'minin, ini makna wabashiril mu'minin. Nah, itu syaratnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, kunu, hendaknya kalian, fil amr, perintah, hendaknya kalian menjadi ansarallah, barisan penolong-penolong Allah, yaitu agama Allah. Ya, barisan penolong-penolong agama Allah dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad fi sabilillah bil anwal, bil amwali wal anfus, itu ansarullah. Dan jihad, terkait dengan ini jihad, ada jihad dengan senjata perang fi sabilillah, dan ada jihad dengan hujjah wal bayan, dengan dakwah. Keduanya jihad fi sabilillah. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai nabi, berjihadlah engkau menghadapi orang-orang kafir. Jihad terhadap orang kafir dengan senjata, dengan perang. Jihad melawan orang-orang munafik, jahidil kuffar wal munafiqin. Jihad melawan orang munafik dengan hujjah dan bayan. Mereka, ya, mendatangkan syubhat-syubhat yang dipatahkan dengan hujjah dan bayan, dengan ilmu. Jadi jihad menjadi penolong-penolong agama Allah, berjihad, terlibat, ya, semampu yang bisa dilakukan. Punya andil dalam jihad, baik jihad dengan jihad fisabilillah, dengan perang di medan jihad, maupun dengan dakwah hujjah al-bayan. Kama qala Isa ibn Maryam, sebagaimana kata Isa ibn Maryam, lil hawariyin, kepada para pendukung dakwanya, para penolong dakwanya yang setia, yang tulus, yang disebut dengan hawariyun. Hawariyun Ini adalah julukan bagi para pendukung setia, pengikut setia Nabi Isa ketika itu. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, bagaimana kata Nabi Isa, Isa bin Maryam kepada hawariyin, mufradnya hawari, mufradnya hawari, ini jama' hawariyin, karena majrur di harfi jar lil hawariyin, itulah kalau mansub. Nah, jika marfu hawariyun, yani jama' mudzakkar salim, mufradnya hawariyun, hawari, hawariyun, jika dijama' jama' mudzakkar salim hawariyun, hawariyun atau hawariyin. Naam. Man ansari ila Allah, kata Nabi Isa kepada mereka hawariyun, man ansari ila Allah, siapa ansari, penolong-penolongku bersama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menolong agama Allah, syariat Allah. Qala al-hawariyun, berkata hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami adalah ansarullah, kami adalah para penolong Allah, penolong agama Allah, syariat Allah. Oleh karena itu, umat pengikut Nabi Isa, mereka disebut Nasara. Mereka disebut Nasara karena mereka adalah Ansar, yang menyatakan nahnu Ansarullah. Semisal dengan ini di surat Ali Imran, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ali Imran ayat 52. Ketika Nabi Isa, falamma ahassa, Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa merasakan, yakni mendeteksi, ya, mendeteksi dari mereka, dari Bani Israel, adanya kekufuran dalam hal ini, ada makar, ya, rencana untuk membunuhnya. Itu merupakan kekufuran, penentangan terhadap Rasulullah, bahkan yang membunuhnya. Ya, makarnya orang-orang Yahud dari Bani Israel. Qala man ansari ila Allah, dia mengatakan, siapa yang menolongku? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Al-hawariyun mengatakan kami ansarullah. Oleh karena itu mereka disebut Nasara. Jadi sahabat Nabi Isa, pengikut setianya yang beriman kepada yang menolongnya, sebagaimana pada ayat-ayat tersebut, ya, mereka disebut Nasara. Nah, Nasara semakna dengan Ansar. Ada juga pendapat mengatakan mereka disebut Nasara karena mereka tinggal, ya, menetap di negeri yang disebut Nasirah. Mereka tinggal, yang menetap di negeri yang disebut Nasirah. Nasiratu, tempat negeri yang disebut Nasiratu, sehingga mereka dinisbatkan ke tempat itu. Ada juga yang mengatakan Nasirah, Nasiratu itu asal negerinya Maryam. Ya. Yani, mayoritas mereka dari sana, Nasirah. Nah, ini pendapat yang ada mengenai penamaan Nasara. Jadi asalnya Nasara itu mereka yang memang beriman ya dan setia kepada Nabi Isa. Ketika diajak untuk menolong agama Allah, man ansari ilallah. Kemudian ya, mereka Ansar Nabi Isa tersebut ya, saling bahu-membahu di antara mereka bersama Nabi Isa, ta'awun dalam dakwah, mendakwai Bani Israel, Nabi Isa dan Ansar ya, Nasara tersebut, Hawariyun tersebut. Nah, kemudian fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Maka kemudian rinciannya ya, sepertinya alfa ini tafsili ya, ya untuk merincikan amanat ta'ifat Bani Israel wa kafarat ta'ifah, ada yang beriman, ada yang kafir. Maka kemudian berimanlah amanat, berimanlah ta'ifatun sekelompok min Bani Israel, dari Bani Israel. Ada yang beriman kepada Nabi Isa. Wa kafarat ta'ifah. Dan ada juga yang kafir kepada Nabi Isa di zaman itu. Ada riwayat yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an, dan juga dijadikan pegangan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanadnya, dan juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya, riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an, dan juga An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Nah, Ibnu Jarir mengeluarkan dengan sanadnya, dan juga An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Riwayat sampai kepada Ibn Abbas dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, lama arada Allah azza wa jalla an yarfa' Isa ila as-sama', ketika Allah menghendaki mengangkat Nabi Isa ke langit ketika terancam pembunuhan di makarnya orang Yahud, kharaja ila ashabihi, maka dia keluar ke menemui sahabatnya, sahabat setianya, wahum fi baitin, sementara mereka sedang berkumpul di sebuah rumah, 12 rajulan, ada 12 orang pria berkumpul di rumah itu. Ya. Wa ra'suhu yaqturu ma'an, dalam keadaan kepalanya, kepala Nabi Isa, ya, rambutnya meneteskan air. Kemudian dia mengatakan kepada sahabatnya tersebut, 12 orang itu, inna minkum man yakfuru bi 12 marratan ba'da an amana bi, sesungguhnya di antara kalian nanti ada yang akan kafir 12 kali, ya, mengkufuriku. Setelah dia beriman kepada aku, dia akan kafir sampai 12 kali. Tsumma qala, kemudian Nabi Isa mengatakan, ayyukum yulqa alaihi shibhi, siapa di antara kalian yang rela untuk diserupakan denganku? Fayuqtalu makani, maka dia akan dibunuh sebagai penggantiku. Balasannya, wa yakuna ma'i fi darajati, dan dia akan bersamaku sederajat denganku. Ya, ini dalam surga. Qal faqama shabbun min ahdathihim sinnan, maka berdiri seorang pemuda dari 12 laki-laki itu yang paling muda usianya. Faqala, ana, dia mengatakan, saya yang siap. Qal, kata Ibn Abbas, faqala lahu, kemudian Nabi Isa mengatakan kepada pemuda itu, ijlis, duduk. Thumma a'ada alaihim, kemudian lagi-lagi Nabi Isa mengulangi, menawarkan, siapa yang siap? Faqama syab, maka berdiri lagi pemuda yang tadi. Faqala ana, dia mengatakan, saya. Faqala lahu, ijlis, Nabi Isa mengatakan kepadanya, duduk. Duduk kembali. Dites sampai yang ketiga kalinya. Thumma ada alaihim, kemudian Nabi Isa mengulangi yang ketiga kalinya, siapa yang siap? Faqama syab, lagi-lagi yang berdiri pemuda yang sama. Faqala ana, dan mengatakan, saya. Faqal, maka Nabi Isa mengatakan, setelah diuji tiga kali, ya, mantap, Nabi Isa mengatakan, na'am, anta dhaka, ya, kamulah orangnya. Qal, kata Nabi Isa, fa'ulki, na'am, kata Ibn Abbas, fa'ulki alaihi shibhu Isa, maka pemuda itu pun diserupakan dengan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala membuatnya jadi serupa dengan Nabi Isa. Wa rufi'a Isa alaihi salam min rawzanatin fil baiti ila as-sama'. Setelah pemuda itu diserupakan dengan Nabi Isa, rufi'a Isa, Nabi Isa diangkat oleh Allah, min rawzanatin fil bait, dari ventilasi, ventilator yang ada di tembok rumah itu. Keluar dari situ, diangkat ke atas melalui ventilasi yang ada di tembok, di dinding rumah tersebut, diangkat ke atas ila sama ke langit. Qala wa ja'a talabu minal yahud, kemudian datanglah, ya, utusan petugas dari Yahud yang menuntut untuk menangkap, ya, Nabi Isa untuk membunuhnya, untuk dibunuh. Fa akhadhu shibhahu, mereka pun menangkap pemuda itu, mereka menyangkanya itu Nabi Isa. Faqataluhu, kemudian mereka membunuhnya. Wasalabuhu, mereka menyalibnya. Wa kafara bihi ba'duhum 12 marratan ba'da an amana bih, kemudian sebagian dari mereka yang hadir di situ, yang sudah dikabarkan tadi oleh Nabi Isa, di antara kalian dari 12 orang itu tadi, ya, ada yang akan kafir setelahku sampai 12 kali. Fatafarraqu fihi thalatha firaq, kemudian mereka terpecah menjadi 3 golongan. Faqalat firqatun, ada satu golongan mengatakan, kana Allahu fina ma syaa'a thumma sa'ida ila sama. Satu golongan dari 3 golongan itu mengatakan, adalah tadinya Allah bersama kita di tengah-tengah kita. Ada Allah bersama kita sesuai yang diinginkannya, kemudian dia naik ke langit meninggalkan kita. Ini yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Wa ha'an, wahaulail Ya'kubiyah. Mereka dikenal disebut kelompok itu dengan Ya'kubiyah. Wa qalat firqatun, dan ada satu golongan yang kedua mengatakan kana fina ibnullah masyaallah. Adalah di tengah-tengah kita selama ini ada putra Allah. Ya, berada bersama kita sesuai kehendaknya. Selama yang dikehendakinya, summa rafa'ahu ilaihi wa haula'i an-nasturiyah. Kemudian Allah mengangkat putranya ke langit, diambil kembali. Wa haula'i an-nasturiyah, mereka golongan itu disebut an-nasturiyah. Ini yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah, Al-Masih ibn Allah. Wa qalat firqatun, dan ada golongan yang ketiga mengatakan ini yang istiqomah. Kana fina Abdullah wa rasuluh, adalah di tengah-tengah kita hamba Allah dan rasulnya. Masya Allah, sesuai yang Allah kehendaki. Thumma rafa'ahu Allah, kemudian Allah mengangkatnya ya ke atas. Wa haula'il muslimuna, mereka itulah al-muslimun. Jadi Nasara tadi terpecah menjadi tiga setelah peristiwa itu. Ada satu yang ya istiqamah, mereka yang masih tetap muslimah, mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, bersama kita selama ini, kemudian diangkat oleh Allah ke atas, diselamatkan. Fatadhaharat al-kafiratani 'ala al-muslimah. Maka kemudian dua golongan yang kafir tadi, yang salah satunya mengatakan Isa adalah Allah, kemudian naik meninggalkan mereka, yang kedua putra Allah, kemudian diambil oleh Allah ke atas. Dua golongan ini bersatu untuk menghancurkan satu golongan yang muslimah tadi, yang istiqomah tadi. Faqataluha, kemudian mereka menghancurkan golongan yang muslimah tersebut, ya, dibunuh oleh mereka. Falam yazal al-islamu tamisan hatta ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu Islam ya tidak ada ya, karena mereka dikalahkan oleh dua golongan yang kafir tersebut. Nah, sampai yakni mereka tidak tampak, kalau misalnya maksudnya di sini ya, mereka tidak tampak berjaya di muka bumi karena dikalahkan oleh dua golongan yang menyimpang tersebut. Nah, ya, mereka tidak tampak dakwanya, tidak berjaya di muka bumi karena dikalahkan. Hatta ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad, baru kemudian berjaya dan tampak kembali Islam. Itulah tafsir fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahiri. Jadi fa'amana ta'ifatun min bani Israel, beriman sekelompok dari bani Israel, ini yang kafir, yang beriman. Wa kafarat ta'ifah, ini yang kafir, sudah kita dengar tadi perpecahan mereka. Kemudian fa'amana ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah, kemudian yang beriman dikalahkan oleh yang kafir. Kemudian diutus Nabi Muhammad fa'ayyadna alladhina amanu, maka kami pun menolong dan menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka, ada aduihin, fa asbahu zahirin, maka menjadilah mereka yang beriman itu yang menang dan berjaya dan tampak ya kejayaannya di muka bumi, dakwah mereka di muka bumi, yaitu dengan kejayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diutus, beliau mendakwakan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, yang diciptakan oleh kalimat al-qaha ila Maryam, artinya proses penciptaannya dengan kalimat kun ya yang Allah Subhanahu wa taala lontarkan, sehingga tercipta Nabi Isa dalam perut Maryam tanpa ayah. Nah, kun saya kun. Jadi dia bukan Allah, bukan putra Allah. Maka dengan ini, jadi menanglah orang yang beriman, yang dulu beriman kepada Nabi Isa. Yang mengatakan, satu golongan yang istiqomah, yang muslim, yang mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Bukan Allah, bukan putra Allah. Datang Nabi Muhammad mendukung itu. Sehingga mereka jadi menang, ya, Islam kembali sampai. Itulah yang benar. Itu makna fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu lahirin. Naam. Ya, ini tadi riwayatnya dari siapa? Riwayat Ibn Abbas. Baik. So, sementara kita cukupkan sampai di sini. Ada yang tersisa penjelasan melengkapi insyaallah nasusulkan nanti. Nah, tafadhalu. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.